ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكلم أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله على قلم kita dapat melanjutkan pembahasan atau pelajaran pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-19. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. يعني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال بني بركة قلت فحفتك يا رسول الله ويا رسول الله inna bi ardi min ahli kitab, sesungguhnya kami berada di suatu daerah, yaitu daerah kaum ahli kitab. Afana kunu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan pada atau dengan bencana-bencana mereka? Qala, beliau menjawab, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan pada bencana tersebut atau piring atau sisanya, illa kecuali alla tajidu ghairaha, kecuali apabila kalian tidak mendapatkan selainnya. Fagsiluha, maka basuhlah. Wakulu fiha, dan makanlah dengannya. Mustafakun alaih, hadis mufakat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani kibdin rahimakumullah, pada hadis ini diterangkan tentang aniyah atau awan bejana dan yang semacamnya secara hukum, maka itu piring ya atau tawan atau yang semakna dengan itu. Nah, para sahabat radhiyallahu anhu bertanya tentang tempat makanan tersebut atau minuman yang dimiliki oleh orang-orang musyrik ahlul kitab. Ahlul kitab yakni Yahudi atau Nasrani. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, bolehkah memakan atau juga meminum dari tempat-tempat yang dimiliki mereka, peralatan yang dimiliki mereka, bejana, piring dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan padanya, kecuali apabila kalian tidak mendapatkan selain alat tersebut. Ketika itulah kalian boleh makan dengannya, tapi basuhlah yang terlebih dahulu. Ya. Pada hadis ini, ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang apa sebabnya dan apa hukumnya memakai bejana-bejana tersebut. Pendapat yang qadih wallahu a'lam bahwa hal ini disebabkan karena mereka mengetahui bahwa ahlul kitab memasak di bejana-bejana tersebut sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, macam khinzir, babi. Begitu pula mereka minum dengan bejana mereka atau cawan atau yang lain, minum khamr. Nah, inilah sebabnya mereka mengetahui bahwa Ahlul Kitab menggunakan peralatan rumah tangga tersebut pada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diurutkan dengan lafal inna nujawiru ahlal kitab wahum yabruhun ikudurihim al-khinzir wayashrabun ianiyatihim al-khamra. Ya Rasulullah, kami bertetangga dengan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, wahum yabruhun ikudurihim al-khinzir, dan mereka memasak di dengan bejana mereka atau tempat-tempat masak yang lain al-khinzir, daging babi. Wayashrabun, dan mereka minum pada tempat minum mereka, ya, bejana atau awan atau yang lain al-khamr, minum khamr. Maka Rasulullah SAW mengatakan idza wajadtum ghayraha, kalau kalian mendapatkan lainnya, yakni menggunakan yang lain. Tapi kalau tidak mendapatkan kecuali tempat dan peralatan memasak tersebut, makanya cucilah terlebih dahulu lalu dipergunakan. Itu makna dari apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampak jelas dari sini sebab para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallam pertanyaan atau soalan tersebut. Ya. Kemudian apakah berarti semua peralatan ahli kitab musyrikin yang mereka gunakan berarti najis, wajib dicuci terlebih dahulu atau tidak? Ini yang akan kita baca pada hadis berikutnya, hadis yang ke-20. Akan kita baca sekalian, yaitu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tawadhu min mazadat imra'atin musyrikah, mereka berwudu dari mazadah. Mazadah itu tempat air, tempat macam torn, yakni tempat digunakan untuk menampung air yang terbuat dari kulit. Imra'atin musyrikah, milik wanita musyrikah. Hadis disepakati Bukhari dan disepakati alaih min hadis di hadithin tawil, pada hadis yang panjang. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa peralatan rumah tangga macam ini, mazadah atau lain yang digunakan oleh orang-orang musyrikin, berarti tahir, suci. Suci. Dalam arti tidak najis. Boleh dipergunakan. Dan antara dalil yang menunjukkan hal itu juga, yaitu bahwa Nabi SAW pernah diberi suatu hadiah, yaitu lahan daging yang dipanggang, yang dimasak oleh seorang wanita Yahudi, dan beliau SAW menerima dan makan darinya. Beliau menerima dan makan darinya. Ini semua menunjukkan bahwa secara umum, ya, kalangan yang mereka pakai dihukum suci, tidak najis, boleh dipergunakan. Ya. Adapun yang terdapat pada hadis sebelumnya, hadis yang ke-19, kita tegaskan sekali lagi, kita terangkan sekali lagi bahwa itu berlaku pada peralatan, ya, berupa bejana atau tempat yang lain, piring dan lain-lain, yang diketahui bahwa di situ digunakan untuk memasak atau memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika itu kita wajib membasuhnya, kita wajib membersihkannya, baru kita pergunakan untuk makan dan minum sesuatu yang halal, makanan dan minuman yang halal. Nah, insya Allah dapat dibangun. Ini pendapat yang insya Allah paling jelas. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa apa yang ada dalam hadis Abi Ta'ala Al-Khushani itu bukan berarti haram, memakai itu hanya merupakan bimbingan dari Nabi SAW kepada sesuatu yang lebih bagus, ya, lebih suci, lebih baik, bukan menunjukkan haram menggunakannya karena Nabi. Ini pendapat ulama. Namun, ya, ini tidak jauh dengan pendapat yang pertama, dan pendapat yang pertama lebih jelas. Hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qada Nabi sallallahu alaihi wasallam intasara fattakhadha makana ash-shi'bi silsilatan min fidda akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan bahwa qadah an-nabi, al-qadah yakni semacam gelas, ya, atau yang makna dengan itu, macam itu. Inkasara, inkasara terpecah atau retak. Fattakhadha silsilatan makana syi'bi silsilatan lidwa makana syi'bi, yakni pada tempat pecahnya atau pada tempat retaknya qadah tadi, silsilatan min fiddah, letakkan di situ silsilah. Silsilah ini macam rantai, ya, yang mengikat antara satu sisi dengan sisi yang lain, menjepit atau mengikat satu sisi dengan sisi yang lain, sehingga rapat yang sebelumnya terpecah atau retak dengan dijepit atau diikat dengan besi macam rantai, maka menjadi rapat. Ya. Silsilah tersebut terbuat dari fitwa, yaitu perak. Akhrajah Al-Bukhari hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwan Ibn Rahimahumullah, pada hadis ini ada faedah bahwa atau yang sejenis yang diikat macam itu dari jarak boleh, ya, tidak terlarang, dan ini sesungguhnya tidak terkait langsung dengan permasalahan bersuci. Jadi ini terkait dengan penggunaan untuk minum, ya, Allah. Ini semacam hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-14 dan 15. Ya, macam hadis-hadis yang ke-14 dan 15. Hasil hadis ini menunjukkan bolehnya untuk gunakan itu baik untuk minum dan apalagi untuk berwudu, ya, atau mandi kalau diperlukan dengan alat tersebut. Allahu a'lam. Berikutnya kita beralih bab izalatin najasa wa bayanha. Tentang izalah, menghilangkan najis, wa bayanha, dan keterangan tentang najis. Hadis yang ke-22. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tutakhadhu khallan. Qala la. Akhrajahu Muslim at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Ittakhadhu khallan, yang dibuat menjadi cuka. Qala la, dia mengatakan tidak boleh. Ya. Khamr dibuat menjadi cuka. Tidak, Allah a'lam. Malaysia, Singapura, apa dikatakan cuka sama atau sama Allah. Al-Mu'in, khamr, ya, khamr ini bila berlalu beberapa waktu, ia akan berubah menjadi khal, menjadi cuka. Ya, cuka, ketika berubah menjadi cuka, ya, boleh digunakan, boleh dimakan, di apa, jadikan yang apa di dalam makanan, ya, bagian makanan macam acar atau yang lain, diletakkan padanya cuka. Nah, ini namanya hal, itu halal. Halal. Ulama rahimahullah mengatakan dan menjelaskan berdasarkan hadis yang kita baca riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih, bahwa tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan seseorang sengaja membuat dari khamr kepada cuka. Kalau dia tahu bahwa perasan buah atau rendaman buah, misalnya kita letakkan yang kurma atau dari anggur di suatu tempat ya, bersama dengan air direndam pada air. Nah, sekian waktu air tersebut bisa berubah menjadi khamr. Sekian waktu air pun boleh berubah menjadi khamr. Nah, ketika kita tahu, kita mengerti bahwa ini telah berubah menjadi khamr, maka kewajiban kita adalah membuang air tersebut yang telah menjadi khamr. Kita buang. Ini haram. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menumpahkan khamr. Ya. Kalau dia sengaja membiarkannya dan menunggu sampai menjadi hal buka. Ini kalau mengatakan dia berdosa, dia telah melakukan suatu pelanggaran agama. Dia berdosa dan tidak dibenarkan apa yang dia lakukan. Namun ketika buka tersebut tetap halal, telah menjadi buka, maka buka tersebut tetap halal. Adapun khamr yang tanpa disengaja berubah menjadi buka, khamr yang tanpa disengaja berubah menjadi suka, yakni dia misalnya tak tahu bahwa zabib yang dia rendam di dalam air telah menjadi khamr. Dia tak tahu. Berlalu beberapa hari, yang hari airnya berubah menjadi suka. Dia tak tahu. Ya. Dia tidak mengusahakan khamr tersebut menjadi cuka. Yang ini dia tidak berdosa dan cuka bukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini dengan hukum cuka dan membuat suka dari khamr. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah tentang najis. Nah, apakah khamr itu najis atau tidak? Pembahasan kita tentang taharah, tentang bersuci, tentang najasah. Apa itu najis? Bagaimana kita bersuci dari najis? Nah, apa kaitan hadis ini dengan bab izalatun najasah? Apakah khamr najis? Terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa khamr najis berdasarkan ayat Al-Qur'an, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يلا خمر بأن كذبيات amal syaitan ini ada Allah riksun najis termasuk dari perbuatan syaitan. Apa yang kedua mengatakan bahwa khamr tidak najis. Khamr tak najis. Nah, apa dalilnya? Apa alasannya? Alasannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya khamr. Tidak ada dalil, tak ada dalil yang menunjukkan najisnya khamr. Ayat itu tidak bermakna najis kisi secara kisi, yakni benda itu najis, tidak. Kalau dipahami bahwa itu najis kisi, bahwa benda tersebut najis secara kisi, maka tentu patung sabatu itu juga najis, satu yang dibuat patung tidak. Itu juga peralatan perjudian, kartu-kartu dan semacamnya yang dipakai untuk judi. Jadi, dan apa itu semua najis? Macam najisnya cincin manusia, tahinya tidak. Kalau begitu, khamar juga. Jadi ini najis ma'nawi. Menurut ulama, najis ma'nawi. Jadi dan najis syufi ada ma'nawi. Itu memang benda terjadi mati penting manusia. Ya, wajah berbunyi diri kita dari penting tersebut. Ada najis ma'nawi. Najis ma'nawi, yani itu kotor, ya, wasih, qabih, mustadzar. Kotor, dia tidak najis, tapi dia najis ma'nawi secara makna. Nah, ini pendapat yang kedua, bahwa khamr tidak najis. Dan juga alasan yang lain tidak najisnya khamr ditunjukkan oleh perbuatan para sahabat Nabi SAW ketika turunnya ayat pengharaman khamr. Mereka membuang khamr-khamr itu di jalan-jalan di Madinah, sehingga ya, banyak di sana tempat-tempat yang menjadi wisata disebabkan khamr yang dibuang, yang dituangkan di jalan. Seandainya khamr merupakan benda najis, maka dan semacam ini akan mengenai pakaian mereka dan lelap yang dipakai kaum laki-laki atau mereka, atau akan mengenai pakaian yang dipakai kaum wanita hidup mereka. Nah, jadi nggak mungkin bahwa khamr termasuk tadi secara yang demikian, bahwa khamr menurut pendapat yang rajih yang lebih kuat tidak najis. Selanjutnya Wahu qala lamma kana يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فجاء أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأمور الأهلية فإن بها القلب. حديث 23 Maka ana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, amara Rasulullah SAW, Allah memerintahkan Abu Talha, panada, maka beliau menyeru suara dengan suara yang keras, memberikan pengumuman maklumat kepada para sahabat. Anallah wa rasulahu yanhayanikum, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian an nuhub al-humur ahliya, makan daging keledai jinak, yakni keledai yang ada di tengah-tengah mereka, perkampungan mereka, untuk mereka gunakan membawa barang-barang. Nah, inna ritsun, karena hal ini tersebut ritsun, tetap pun ada karena inna ritsun. Dalam bahasa ritsun, wa kullu ma yastaghfiruhu al-insan, ritsun bermakna segala sesuatu yang manusia atau orang yastaghfiruhu, menganggapnya kotor, ya, dia merasa jijik darinya, kotor. Najisan kana aula, apakah itu najis atau tak najis. Jadi ritsun secara bahasa bermakna lebih berhubungan dari najis. Ritsun makna jijik, kalau udah kata jijik merasa kotor, merasa tak baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis ini ada faedah bahwa al-humur al-ahliyah, al-humur al-ahliyah ini seperti yang ada di masyarakat, terutama di masyarakat Arab, ya. Keledai itu macam kuda tapi kecil, ya. Dan mereka gunakan untuk membawa kayu, membawa air, yakni keperluan-keperluan keseharian. Mereka naiki, mengantar ke suatu tempat. Nah, itu ada dia. Di sana juga ada yang namanya al-humur al-wahsyiyah. Al-humur al-wahsyiyah, ini kalau di Indonesia orang sebut kuda zebra. Ya, kuda zebra yang ini warnanya hitam putih, ini namanya dalam bahasa Arab al-humur al-wahsyiyah. Al-humur al-wahsyiyah itu halal, dagingnya boleh dimakan, halal. Yang dilarang oleh Allah dan Rasul seperti dalam hadis ini adalah al-humur al-ahliyah, yang biasanya warnanya coklat semua, ya, atau hitam. Nah, itu umur ahliya, haram dimakan. Allah dan Rasulnya melarang daging umur keledai-keledai jinak tersebut. Ya. Ikhwan ikutin rahimahumullah, ada adik ini kita juga ingin tahu apakah bermakna keledai tersebut najis. Nah, ini terkait dengan bab kita, bab najis. Apakah keledai tersebut najis atau haram tapi tak najis? Ya, yang jelas bahwa daging tersebut haram. Tentang najisnya, Allahu a'lam, tidak najis. Keledai-keledai tersebut tidak najis. Andainya najis, ya tentu tidak mereka gunakan membantu keperluan mereka. Demikian pula, bukan hanya kulitnya yang sering tersentuh oleh manusia, demikian pula su'ruhu, su'r, yakni liurnya, liur yang keluar dari mulutnya, ini juga tidak najis. Betul, itu sesuatu yang mustahzar, nampak tidak baik, ya, orang jijik melihatnya atau menyentuhnya, tapi tidak najis. Sementara insyaallah materi kali malam hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada soalan. Ya, soalan tentang hukum pre-order, Ustaz. Pra-pesanan. Bisa jelaskan ya tentang itu, Ustaz? Tentang jual beli pesanan, misalnya ada ikhwan memesan pada anak. Atau ana menawarkan, ya, entah ana beli apa, beli jubah atau mau beli apa namanya sarung atau mau beli yani handphone apa saja, tapi ikhwan tersebut para pembeli mereka tahu bahwa ana menawarkan barang-barang dagangan tersebut dalam keadaan ana belum punya dan hanya menawarkan, dan ini hanya pesanan. Nah, anta pesan boleh, nanti ana ambil di tempat produsen pembuat barang-barang tersebut. Nah, setelah dipesan, anda ambil, ya, kemudian anda berikan kepada ikhwan yang memesan, pada orang yang memesan ini, apa yang anda pesan, apa yang kamu pesan, ya, kemudian membayar. Nah, yang seperti itu, Allah alam diperbolehkan. Dan dia masuk di dalam barangan dan tadi mahali seindah, jangan kamu jual sesuatu yang kamu tidak punya. Kenapa? Karena saya waktu itu belum jual, saya hanya menawarkan orang-orang untuk memesan. Setelah dapat baru terjadi transaksi jual beli tiba itu. Nah, tapi di sini tetap ada hak khiyar. Misalnya, ketika orang itu pesan, saya pesan ini dan belum transaksi, belum ada akad jual beli, ijab kabul belum ada, dia hanya memesan. Setelah saya dapat barang tersebut, barang dagangan itu, kemudian saya perlihatkan, ini ternyata misalnya dia membatalkan, afwan, maaf, ya, tak jadi saya beli. Ya, kenapa ya? Karena ada sebab ini dan itu. Tidak apa-apa. Ini punya hak khiyar. Allah SWT. Macam itu boleh. Allah. Baik, Ustaz. Jelas, insyaAllah. Okay, Ustaz. Tak ada apa-apa soalan lagi. InsyaAllah kita, kalau ada masa, minggu depan insyaAllah temu lagi, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Baik. Ya, Ustaz. Bisa. Misalnya air. Ya Allah. Suara Ustaz enggak dengar. Sudah, tak ada soalan. Halo. Ya Ustaz. Ya Ustaz, halo. Afwan. Sebentar Ustaz. Bisa, kita bisa air Ustaz, insyaAllah. Bisa air. Suara tak jelas begitu sudah. Insyaallah. Insyaallah kita ini ketemu lagi Ustaz. Insyaallah. Minggu depan. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.